Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara tentang tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna sebagai tanggung jawab mas'uliyah para wali atau orang tuanya di hadapan Allah. Anak yang sebagai hibah anugerah pemberian Allah kepada bapak dan ibunya. Firman Allah dalam Asy-Syura 'Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi, Allah ciptakan yang Ia kehendaki, Allah berikan pada yang Allah kehendaki anak wanita, Allah berikan bagi yang Allah kehendaki anak lelaki, atau dua-duanya. Allah gabungkan, Ia diberi anak laki dan anak wanita, dan yang Allah kehendaki pula Allah jadikan mandul, tidak berketurunan. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Kata Ibnu Athiyyah rahimahullah, sengaja Allah sebutkan terlebih dahulu wanita, anak wanita, sebelum penyebutan anak lelaki. Karena ayat 49 menyebutkan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Yang Allah kehendaki Allah beri anak wanita, yang Allah kehendaki Allah beri anak lelaki. Kata Wasilah Ibn al-Asqa' radhiyallahu an, sahabat, inna min yumnil mar'ah tabkiruha bil untha qabla dzakar li'anna Allah bada'a bil inas. Termasuk dari barokahnya anak wanita, ini tanda kebahagiaan seorang hamba, termasuk tanda kebahagiaannya ketika Allah berikan padanya seorang putri perempuan sebelum dia punya anak lelaki. Karena Allah menyebutkan perempuan dulu, anak perempuan, baru kemudian anak lelaki. Maka itu tanda kebarokahan. Demikian Wasilah Ibn al-Asqa' menyebutkan tanda kebahagiaan orang di dunianya maupun akhiratnya. Kata Ishaq Ibn Bishr rahimahullah, ayat ini turun terkait para nabi. Ada di antara para nabi itu yang hanya Allah beri anak perempuan, Abul Banat. Dan itu yang Allah berikan kepada Lut alaihissalam, sehingga beliau tidak punya anak laki satupun. Ada pula yang sebaliknya, Allah berikan padanya anak lelaki semua, tidak diberikan padanya anak wanita, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak punya putri. Ada yang dua-duanya, yuzawijuhum dzukranan wa inatha, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Allah jadikan atim, tidak berketurunan, seperti Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihi wasallam. Maka semua dari para nabi Allah pilihkan, Allah tentukan apa yang Allah kehendaki untuk mereka. Aulad zina, perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Firman Allah dalam Kahfi 46, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak perhiasan kehidupan dunia. Juga Allah sebutkan dalam Ali Imran 14, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, al-ayah. Dihiasi untuk manusia memang mencintai syahwatnya dari para istrinya dan juga anak-anak keturunannya. Maka itu termasuk perhiasan dan yang membuat senang seorang hamba. Di sisi lain, anak pula fitnah, ujian bagi orang tuanya. Allah sebutkan dalam Taghabun 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah bagi kalian, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Ketika Rasulullah SAW khutbah di mimbar, di atas mimbar, datang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, putra Ali. Sedang Rasul di atas mimbar khutbah. Keduanya berjalan sambil terjatuh-jatuh. Anak kecil. Kamu kalau punya anak belum juga, baru belajar jalan ya, baru jalan ya, jatuh. Lucu. Gak akan tahan orang tuanya untuk menggodanya atau menggendongnya. Allahumma barik. Dalam keadaan keduanya pakai baju merah yang indah, menawan. Fanazala Rasulullah fahamalahuma. Turun Rasulullah dari mimbar, sampai turun dan menggendong keduanya. Rasulullah katakan, maha benar Allah yang mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Aku di atas mimbar, Aku melihat dua anak ini berjalan tertate-tate, jatuh-jatuh. Aku enggak sabar. Sehingga aku turun, kemudian menggendong keduanya. Hadis di Abu Dawud. Karena fitnah, maka terkadang dan sering anak itu bisa melalaikan orang tua dari ketaatan kepada Allah. Bahkan membuat orang tuanya melanggar syariat Allah. Di Munafikun ayat 9 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dilalaikan oleh harta kalian, anak-anak kalian dari zikrullah. Dan yang melakukan itu dari kalian, sungguh dia orang-orang yang merugi. Allah pun sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang yang beriman, dari istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang musuh bagi kalian. Musuh. Fahdharuhum, maka hati-hati kalian dari mereka dalam Taghabun 14. Di dalam hadis Rasulullah pun sebutkan, al-aulad majbanatun wa mabakhala. Anak itu majbana, tempat takut, yaitu membuat orang tuanya takut sehingga meninggalkan jihad, takut mati meninggalkan anaknya, meninggalkan kewajiban, memikir anaknya, dan tempat bakhil, tempat pelit, sehingga orang tuanya tidak berinfak, tidak bersedekah, juga karena memikirkan anak-anaknya. Majbanatun wa mabakhala. Hadis di Musnad Imam Ahmad dari riwayat Ya'la Ibn Murrah Al-Amiri radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwati rahimakumullah, para nabi, orang-orang soleh, karenanya banyak berdoa, memohon kepada Allah diberi keturunan yang saleh. Dalam Ali Imran Allah sebutkan, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa pada Rabbnya, wahai Rabbku, berikan kepadaku darimu keturunan yang baik, yang saleh, dan kau maha mendengar doa. Orang-orang saleh pun Allah katakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam Al-Furqan, doa ibadur rahman, salah satunya mereka katakan, berikan kepada kami istri-istri, anak keturunan yang menyejukkan mata kami. Menyejukkan hati kami. Demikian besarnya pentingnya anak, karena manfaat mereka terus mengalir kepada orang tuanya bahkan setelah mereka meninggal. Orang tuanya meninggal. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Jami' Syu'abul Iman, juga Mundhiri, di Targhib wa Tarhib Rasulullah sebutkan sab'un yujra ajruha atau yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautih wa huwa fi qabri. Ada 7 golongan yang pahalanya terus mengalir padanya setelah mati, dalam keadaan dia sudah dikubur. Man 'allama 'ilman, yang mengajarkan ilmu, au ajra nahron, atau mengalirkan sungai, au hafara bi'ran, atau dia gali sumur, orang memanfaatkan airnya, au gharasa nakhlan, atau dia tanam pohon korma, au bana masjidan, atau dia bangun masjid, au warratha mushafan, atau dia wariskan mushaf, dibaca orang, dikaji Quran, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, syahid. Atau dia tinggalkan anaknya, setelah dia mati si anak terus beristighfar untuknya setelah kematian dia, si bapak. Maka faedah besar keberadaan anak keturunan bagi kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, kewajiban orang tua untuk memberi perhatian tarbiyah, pendidikan untuk mereka, bagaimana mereka menjadi anak-anak yang saleh, bagaimana agar mereka menjadi amalan saleh di kehidupan mereka dan setelah kematian orang tuanya. Kewajiban itu yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Lindungi mereka. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu salat. Anak-anakmu salat. Sabar kamu untuk itu. Rasulullah pun mengingatkan, muru abna'akum bis-shalah wa hum abna' sab'. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 'ashr. Perintah anakmu salat usia 7 tahun. Pukul. Kalau dia sudah 10 tahun dan tidak mau sholat, agar dia sadar kalau itu kewajiban syar'i yang Allah perintahkan padanya, tidak boleh ditinggal. Terbiasa, terdidik demikian sampai dia besar nanti. Di Abu Dawud dari Abdullah bin Amr Rasulullah sebutkan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi' man yaqut. Cukup teranggap dosa kalau orang itu menyia-nyiakan orang yang wajib dia cukupi. Ini seperti istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang wajib dia cukupi, tapi dia sia-siakan. kewajibannya sebagai bapak atau suami tidak memperdulikan pendidikan mereka, tarbiyah mereka, nasihat kepada mereka, sehingga anaknya tumbuh kembang dan terus semakin besar bertambah usianya tanpa ada bekal ilmu, akhlak, amal saleh, akidah, ibadah yang diberikan orang tua itu kepadanya. Cukup itu sebagai dosa besar bagi orang tuanya. Mau adzan dulu, fadhal. Al-muadzin. Adzin finnas. Oleh sebab itu, pendidikan anak dan tarbiyah kepada mereka yang dengan benar, Islam memberikan pahala besar bagi orang tuanya. Seperti dalam hadis Jabir, Rasulullah sebutkan, "Man kana lahu thalathu banat yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfaluhun wa yuzawwijuhun wajabat lahul jannah al-battah." Yang punya 3 anak putri, dia lindungi, dia jaga, dia rahmati, dia cukupi, sampai besar dia nikahkan, maka wajib baginya surga. Qila ya Rasulullah, ada yang tanya, fa in kanat ithnatain, bagaimana kalau putrinya cuma 2? Qala wa in kanat ithnatain, Rasul jawab, walaupun hanya 2 putrinya, surga baginya. Demikian pula dari hadis Anas, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa hu wa dhamma asabi'ahu." Yang mencukupi 2 putrinya, ini dia didik, dia bina, dia besarkan, dia cukupi, dia lindungi, sampai dia balek, maka di hari kiamat dia akan datang denganku begini, sambil Rasul menyatukan jari jemarinya, ini dekat dengan Rasul SAW. Atau di lafaz lain, dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahatain, aku dan dia masuk surga begini, sambil beliau isyaratkan jari tengah beliau dengan yang berikutnya, begini masuk surga bersamaku, dekat. Hadis di Bukhari dalam Adabul Mufrad. Di Abu Dawud. Dalam Abu Dawud juga Rasul sebutkan dari riwayat Ibnu Abbas, "Man kanat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha adkhalahullahu al-jannah." Barang siapa yang punya anak wanita, tidak dia kubur, tidak dia hinakan, dan tidak dia pilih kasih, mendahulukan anak lakinya dalam banyak hal, dia tidak begitu adil, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan ulama sebutkan sengaja Rasulullah sebutkan dengan lafaz dua putri atau dua anak wanita dan keutamaannya. Ya, selain untuk membantah kebiasaan jahiliyah Arab yang membenci dan menghinakan anak perempuan, juga tentunya menunjukkan ada nilai lebih. Karena memang mendidik anak perempuan beda dengan anak laki. Tantangan dan kesulitannya lebih. Ini perempuan serba perasaan, mudah tersinggung, begini. Gak semudah itu, gak seperti anak laki. Nah, alhasil kesulitannya lebih. Makanya keutamaan dan pahala fadilah yang diberikan kepadanya lebih diberikan kepadanya. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, sepantasnya orang yang mendengar hadis semacam ini untuk mengamalkan. Nah, ini mentarbiyah anaknya, mendidik, menjaga mereka, mencukupi mereka, agar dia menjadi teman bagi Rasulullah SAW, dekat di jannah dan di akhirat. Tidak ada manzilah yang lebih utama dari itu, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah. Nas'alullah min fadlih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian keterkaitan hubungan orang tua dengan anak dan sebaliknya, anak dengan orang tua, itu sangat erat dan kuat sekali. Makanya Allah katakan dalam An-Nisa 11, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan pada kalian terhadap anak-anak kalian. Namanya wasiat, tentunya itu perkara yang sangat penting. Untuk perkara yang juga sangat penting, makanya dikatakan itu wasiat. Diwasiatkan oleh Allah. Karena itu perkara penting sekali, anak-anak kalian. Kemudian Allah sebutkan hukum-hukum waris, pembagiannya, fulan berapa, fulan berapa. Di akhir ayat pun kembali Allah katakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Bapak kalian, anak-anak kalian, kalian gak akan tahu mana yang lebih besar, lebih dekat manfaatnya untuk kalian. Terkadang orang tua karena jahil lebih mengutamakan anak barepnya yang paling tua. Ini anak paling besar, paling tua, ngemong adik-adiknya begini-begini. Maka diberi bagian lebih warisannya. Beri sawah, diberi ini, itu. Atau sebaliknya, kasihan ini ragil paling kecil. Maka diberi bagian lebih dari saudara-saudaranya. Allah katakan kalian gak tahu mana yang lebih besar manfaatnya bagi kalian. Kalian lebih mengutamakan anak yang besar ini atau anak yang kecil ini. Ternyata yang paling bermanfaat bagi kamu justru anak yang di tengah misalnya. Dia yang banyak berdoa, beristighfar untukmu. Yang lain ini enggak peduli, kamu mati ya sudah, dilupakan sama dia. Makanya enggak boleh memberi bagian lebih akan memicu permusuhan dan kebencian di antara mereka. Allah sendiri yang atur bagian waris itu dengan pembagian yang seadil-adilnya. Para nabi pun seorang anak berdakwah kepada ayahnya. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumak fi dhalalim mubin, dalam Al-An'am. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, bagaimana kamu jadikan berhala ini Tuhanmu? Aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Bahagia. Hubungan erat. Maka beliau pun mendakwakan tauhid ini kepada orang tuanya. Begitu pula kepada anaknya. Di As-Saffat Allah sebutkan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha taro. Wada Ismail, wahai anakku, aku mimpi begini, begini, begini. Ma'ruf kisahnya. Bagaimana menurutmu? Dan si anak pun taat. Asyik yang kita inginkan di sini, eratnya hubungan. Wasiat Allah para orang tua kepada anak-anaknya. Itu pula yang Allah kisahkan tentang Luqman ketika mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu musyrik, karena kemusyrikan dosa yang sangat besar. Dalam hadis ma'ruf di Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Masing-masing kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Wa innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah. Dinasa'i dan Ibnu Hibban dari hadis Anas, Rasul katakan Allah akan meminta pertanggungjawaban kalian, setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Ahafidho am dhayya. Apakah dia jaga kepemimpinannya? Apakah dia sia-siakan? Hatta yas'ala rajul an ahli baiti. Sampai Allah pun akan tanya. Allah minta pertanggungjawaban dari seorang bapak atau suami, bagaimana dia memimpin keluarganya. Karena ini semua mas'uliyah, amanah, yang Allah akan minta pertanggungjawaban hambanya. Allah akan minta pertanggungjawaban hambanya. Di yaumul qiyamah kelak. Naam. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, kitab beliau, betapa banyak kalau diperhatikan orang tua yang mencelakai anaknya sendiri, merusak anaknya, buah hatinya, di dunia maupun akhiratnya, yaitu dengan disia-siakan, nggak dipikir, nggak diperhatikan bagaimana pendidikan tarbiyahnya si anak, dan tidak ditakdib, tidak diajari adab, akhlak. Bahkan didukung oleh orang tua ini syahwat anaknya. Dia tahu itu merusak, tidak ada gunanya, tapi didukung, dibelikan, dikasihkan kepada si anak, diberi kelonggaran. Dengan itu orang tua menyangka memuliakan anaknya. Bukti cinta, sayang kepada anaknya, padahal sungguh dia telah menghinakan anaknya. Dia kira itu keadilan untuk si anak, padahal dia telah berbuat zalim kepada anaknya. Maka hilang manfaat yang semestinya bisa dia dapati dari anaknya. Di dunia dan akhirat, dia gak akan dapat manfaat dari si anak. Makanya kembali kata Ibnul Qayyim, kalau kamu perhatikan, keumuman mayoritasnya kerusakan anak, kehancuran anak, moralnya, akidah, ibadah, dan akhlaknya, sebab utamanya adalah orang tuanya sendiri yang dari kecil tidak memperhatikan pendidikannya, tidak menunaikan kewajibannya dalam mentarbiyah baik anaknya. Terbentuk sampai anak ini besar dan tua, sudah gak ngerti kewajiban bagi orang tua, hak orang tua seperti apa. Sudah kaku. Ibarat cor sudah kering. Kalau dulu masih kecil dia lunak, bisa kamu bentuk, bisa kamu ukir, bisa kamu arahkan ke sana kemari. Tapi sudah terlanjur. Di dunia dia tidak mendapat bakti si anak. Di akhirat apalagi untuk dia mendapat pahala dari kebaikan atau doa yang anak itu berikan kepada orang tuanya. Sebabnya orang tua itu sendiri. Itu pula yang Ibnul Qayyim katakan, ketika orang tua tidak mengajari kewajiban agama pada anaknya, sunnah-sunnah, dibiarkan dalam syahwat dan kemaksiatannya. Ketika anak itu kecil disia-siakan begitu. Maka ketika anak ini dewasa besar dan orang tuanya sudah tua renta, tidak mendapat imbal balik jasa dan bakti anak itu kepadanya. Dan orang pasti tua kalau Allah kasih umur. Semakin lama semakin tua, rapuh. Ya lemah sudah, di saat dia mungkin jalanannya mungkin sudah gak kuat. Siapa saat itu yang akan menggendong kamu, bopong kamu, walhasil memperhatikan untuk kamu, kebaikanmu, anakmu gak mau tahu. Karena memang dari kecil tidak dibentuk dan tidak diperhatikan pendidikannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih lanjutnya mengenal hak-hak anak atau kewajiban tarbiyah pendidikan orang tua kepada anaknya, insyaallah akan kita sampaikan setelah sholat isya terlebih dahulu. Kita skors untuk pelaksanaan isya. Begitu yang Ustadz Muslim inginkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.